Kau tetap diriku, kau dekati aku yang sendiri. Dan kita berbincang, bicara tentang aku dan kamu. Kau mulai menggoda dan ku balik merayu kamu. Ku bilang kau seksi, ku bilang kau yang termanis di sini. Tetapi ternyata kau jatuh cinta padaku. Rayuanku sadis, ujaku pun manis. Ada aku pokis, pokis, pokis, pokis, pokis. Bodohnya kamu yang enggak tahu, ku cuma gombal. Terus merayu dan ku sangat nikmati itu. Dahsyatnya diriku membuatmu diam terpatu. Tetapi ternyata kau jatuh cinta padaku. Rayuanku sadis, ucapku pun cuma gombal.